إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله كذا أجدكم kembali kajian kitab Adabul Isyrah wa Dzikr Suhbah wal Ukhuwah karya Imam Abu al-Barakat rahimah wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hifdzul Mawaddah wal Ukhuwah, menjaga perasaan cinta dan persaudaraan. Wa minha, dan di antara pergaulan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hifdzul mawaddah al-qadimah wal ukhuwati tsabitah, yakni menjaga perasaan cinta kita kepada teman-teman kita yang sudah berkenalan dengan kita, dan juga menjaga persahabatan yang kokoh yang selama ini kita jalin. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna allaha yuhibbu hifdzal wuddil qadim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cintanya terhadap teman-teman yang telah lama bergaul dengannya. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdullah bin Ibrahim Al-Ghifari. Di Abdullah bin Ibrahim Al-Ghifari ini didhaifkan oleh para ulama. Artinya hadis ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil tentang masalah ini. Wa dakhalat imra'atun ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, masuklah seorang perempuan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'adnaha, maka Rasulullah mendekatkan perempuan ini, yakni diperhatikan kedatangannya. Faqila lahu fi dzalik, maka ada yang mengomentari sikapnya Rasulullah yang mengistimewakan perempuan ini. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah, sesungguhnya orang ini biasa datang kepada kami di hari-hari Khadijah masih hidup. Yani ini adalah teman baiknya siapa ini? Khadijah, istri saya. Di saat Khadijah masih hidup, perempuan ini sering mengunjungi kami. Wa inna husnal ahdi minal iman, karena sungguhnya baik dalam memperhatikan ikatan persahabatan termasuk bagian daripada keimanan. Hadis ini derajatnya hasan. juga dihasankan oleh Al-Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Wa qala Muhammad al-Maghazili rahimahullah, dan berkata Muhammad al-Maghazili semoga Allah merahmatinya, man ahabba an taduma lahul mawaddah falyahfad mawaddata ikhwanihi al-qudama. Barang siapa yang ingin langgeng cintanya, maka hendaklah dia menjaga kecintaannya terhadap teman-temannya yang lama. Wali ba'dihim, ada sebagian penyair yang berkata, ma dhaqatin nafsu ala syahwah aladda min hubbi sadiqin amin. Diriku ini tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih lezat daripada kecintaan terhadap teman yang terpercaya. Artinya, tidak pernah merasakan kelezatan ketika menginginkan sesuatu, ketika menikmati sesuatu, lebih lezat daripada rasa cinta kita terhadap teman kita yang terpercaya. Manfaatahu wuddu akhin salih, fadhalika maghbunu haqqal yaqin. Barang siapa yang tidak pernah merasakan kecintaan ketika berteman dengan saudara yang baik, maka keadaan semacam itu termasuk merugikan atau rugi. Haqqal yaqin, serta ruginya. Ya, na'am. Wali ba'dil hukama minas salaf, sebagian ahli hikmah dari kalangan salaf, yakni ulama salaf yang biasa memberi nasihat, mereka berkata, asyirun nas, banyaklah bergaul dengan orang lain. Fa'in istum hannu ilaikum, jika kalian sering bergaul dengan orang lain, maka mereka akan bersikap lunak terhadap kalian. Wa imittum bakau alaikum, dan jika kalian mati, mereka akan menangisi kematian kalian. Jadi merasa kehilangan. Naam. Ikhwana fitina a'azakumullah, apa yang kita baca tadi itu intinya adalah menjaga perasaan cinta kita terhadap teman-teman kita, khususnya teman-teman kita yang sudah lama bergaul dengan kita. Sehingga pembahasan kita malam ini adalah pembahasan yang cukup menarik berkaitan tentang masalah al-mawaddah wal-mahabbah, yakni kasih sayang dan cinta terhadap seseorang. Atau bahasa yang lebih ringkas lagi, pembahasan kita kali ini ialah berkaitan dengan masalah cinta. Apa itu cinta? Kemudian, macam-macam cinta. Kemudian, tanda-tanda cinta terhadap seseorang. Dan juga tentang hukum-hukum cinta itu sendiri. Apakah semua cinta itu seindah yang dibayangkan? Sehalal yang dibayangkan? Ataukah ada di sana cinta-cinta yang justru melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka pada malam ini insyaallah akan kita kupas sedikit agak rinci tentang masalah al-mawaddah wal mahabbah. Perlu diketahui, ikhwan fillah a'azakumullah, bahwa cinta atau al-mahabbah, atau dalam bahasa yang lain al-mawaddah, dalam syariat itu ada empat macam. Ada empat macam. Bila kita mengetahui macam-macamnya, maka secara otomatis kita akan mengetahui hukum-hukumnya. Mana cinta yang terpuji dan mana cinta yang tercela. Yang pertama ialah mahabbatul ibadah. Cinta yang sifatnya ibadah. Yakni nilainya itu ialah ibadah. Bila dilaksanakan dapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Itu nilainya ibadah. Ibadah itu wajib. Dan kalau dilaksanakan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ditinggalkan maka dia berdosa. Jadi mahabbah yang termasuk bagian daripada ibadah itu ialah hubbu Allah wa hubbu ma yuhibbuhu Allah. Mencintai Allah dan mencintai apa saja yang dicintai Allah. Nah, jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mencintai para nabi dan rasul, maka kita juga mencintai para nabi dan rasul karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Maka kita juga harus mencintai orang saleh yang beriman dan bertakwa. Karena Allah mencintai mereka. Allah mencintai amal-amal saleh. Maka kita juga mencintai amal-amal saleh. Karena Allah mencintai amal-amal saleh itu. Nah, ini penting. Ya. Jadi, ini semuanya nilainya ialah ibadah. Disebutkan, kecintaan semacam ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu memiliki kecintaan yang cukup tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu mencintai Allah dengan sepenuh hati. Kemudian mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabi dan rasul, orang-orang yang saleh, amal-amal saleh, semuanya dicintai oleh Allah dan kita harus mencintainya. Nah. Kecintaan semacam ini ikhwan fillah na'udzubikumullah yang menyebabkan seorang itu akan merasakan manisnya keimanan. Jadi iman itu punya rasa. Sebagaimana makanan juga punya rasa. Kalau makanan zahir ya seperti nasi, lauk-pauk ya, 4 sehat 5 sempurna itu ya. Nah, itu ada rasanya. Ada yang lezat, ada yang setengah lezat, ada yang biasa-biasa, bahkan ada yang tidak lezat sama sekali. Begitu pula keimanan itu punya rasa. Karena iman ini ialah makanan hati. Maka hatilah yang bisa merasakannya. Bagaimana makanan itu punya rasa. Dan perutlah serta lidah kita lah yang merasakannya. Seorang yang betul-betul menerapkan cinta kepada Allah. Dan mencintai apa saja yang Allah cintai. Maka benar-benar akan merasakan lezatnya iman. Lezatnya iman itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Lezatnya iman itu ditandai dengan hati selalu tenteram, hati selalu tenang, hati selalu yakin terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hati selalu sabar dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah susah. Ya, menghadapi hidup ini dengan penuh ketenangan. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh keriduan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya, hanya dirasakan oleh orang-orang yang menerapkan prinsip al-hubbu fillah wal-budu fillah. Nah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna khalawatal iman. Ada tiga perkara, apabila tiga-tiganya ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kalau salah satunya enggak mendapatkan manisnya iman. Tapi kalau tiga-tiganya akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu atau ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai pihak yang paling dicintai, melebihi selain keduanya. Ini kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu di atas segala-galanya. Tidak bisa ya kemudian disejajarkan dengan cinta kita terhadap istri kita, cinta kita terhadap anak kita, cinta kita terhadap harta kita. Bahkan cinta kita terhadap diri kita. Umar bin Khattab pernah menyatakan perasaan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, inni uhibbuka ala kulli syai' illa nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda itu lebih aku cintai daripada seluruh yang ada kecuali diriku. Ya tentunya aku lebih mencintai diriku daripada engkau ya Rasulullah, ya. Maka Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Begitu. Maka Umar mengatakan, al-an, ya Rasulullah, anta ahabbu ilaiya min kulli syai'. Sekarang ya Rasulullah, saya mencintai Anda melebihi segala sesuatu, termasuk diri saya. Maka Rasulullah mengatakan, al-an, ya Ibn al-Khattab, sekarang juga. Laksanakan, wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, ini benar-benar mantap. Imanannya. Ini yang pertama. Ini berat. Yang pertama saja sudah berat. Belum yang kedua. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar karena Allah. Maksudnya, kita mencintai seseorang karena Allah cinta dia. Karena Allah mencintai perbuatannya. Baru kita cinta sama dia. Masya Allah, ini bukan cinta sahwatiyah, sahwaniyah. Cinta sahwat. Bukan. Masya Allah. Allah mencintai para nabi dan rasul. Kita mencintai mereka. Allah mencintai perbuatan nabi dan rasul. Kita mencintai nabi dan rasul. Karena perbuatannya juga. Bagaimana kita terapkan pada istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Apakah Allah mencintai mereka? Yakni apakah mereka itu orang soleh yang menyebabkan Allah mencintai mereka? Kalau memang soleh, maka kita cintai mereka. Apakah Allah mencintai tindakan-tindakan dan perbuatan mereka? Kalau betul-betul ketaatan yang mereka lakukan, tentu Allah mencintainya. Berarti kita mencintai mereka. Karena mereka melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu faktor penting yang mendasari kita mencintai orang-orang yang kita cintai tadi itu. Yani lillah. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berat lho ya. Kadang-kadang orang ini cinta kepada istrinya itu semata-mata karena dia sebagai istri kita. Enggak tahu dia itu menyimpang, dia itu sholikha atau tidak. Kita tetap cinta kepadanya. Kenapa? Ya memang istri saya. Ya saya cintai sepenuh hati. Wah, ini tidak merasakan manisnya iman. Walaupun itu termasuk bagian cinta yang akan kita sampaikan nanti. Cuma ini bukan cinta nomor satu ini, ya, yang menyebabkan merasakan lezatnya apa ini? Keimanan. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu minhu kama yakrahu ayyukdhafa fin nar. Dia tidak suka kalau kembali kafir. Sebagaimana dia tidak suka dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dia sudah beriman, sudah menjadi orang Islam, maka dia pegang erat keislamannya sampai titik darah penghabisan. Dan dia tidak mau kemudian menjual agamanya dengan materi-materi dunia untuk murtad kembali menjadi orang kafir. Sebagaimana dia disuruh masuk ke dalam api atau neraka, tidak mau. Dia juga tidak mau disuruh menjual agamanya. Yakni disuruh pindah agama setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perjuangan berat. Berarti harus istiqomah di atas kebenaran sampai mati. Baru tiga prinsip ini kalau dilakukan akan mendapatkan manisnya keimanan. Itulah mahabbatul ibadah. Cinta yang nilainya ialah ibadah. Yang kedua, mahabbatus syirki. Kecintaan yang menyebabkan perbuatan syirik. Kecintaan yang menyebabkan pelakunya jatuh dalam perbuatan apa ini? Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Nah, syirik besar itu kalau mati belum sampai tobat, kekal di neraka karena tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Hati-hati, hati-hati. Masalah cinta ternyata jatuh dalam lembah kesyirikan, mati belum tobat, masuk dalam lembah neraka. Kekal itu. Karena syiriknya sudah tingkatan syirkun akbar. Apa itu? Hubbu ghairillah ka hubbillah au asyad. Mencintai selain Allah sama ketika dia mencintai Allah atau bahkan lebih mencintai selain Allah daripada Allah. Bagaimana penjelasannya? Nah, kalau kita mencintai Allah berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cinta kepada seseorang sampai kemudian menyembah orang itu, menjadikan orang itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau melakukan sesuatu yang dicintai oleh orang tadi, padahal sesuatu tadi itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, orang Nasoro, saking cintanya kepada Nabi Isa, ya kan? Saking cintanya sama Nabi Isa, dipuji-puji selangit, sampai pada taraf disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena asal usulnya ini, karena saking sayangnya, saking cintanya kepada Nabi Isa. Sehingga orang Nasar itu apa? Syirik, kafir, ya kan? Nah, karena mencintai Nabi Isa sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan dikatakan apa ini? Lebih cinta kepada Nabi Isa daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti kalau minta-minta itu lebih sering kepada Nabi Isa daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Nah, begitu. Ini contoh. Contoh. Atau sekarang ini, saking cintanya dengan seorang kiai. Kiainya itu dianggap sakti, mandraguna. Kenapa? Ya, dia berhasil menyembuhkan penyakitnya. Atau mungkin karena saking cintanya nih. Kiainya tadi perhatian sama keluarganya dan sebagainya, saking sayangnya sama kiainya, ya. Sampai ketika kiainya mati, didatangi kuburannya, kemudian diminta-minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya terhadap apa ini? Kiainya tadi itu. Disembelihkan hewan kurban untuk kiainya di samping kuburannya. Ya. Saking sayangnya tanah kuburannya dimakan juga. Nah, saking cintanya sampai tidur di kuburan dengan harapan bisa bertemu dengan kiainya dalam mimpi. Dan mereka-mereka ini mencintai kiainya tadi sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin itu mencintai Allah disertai dengan ibadah kepada Allah. Ya ini mencintai selain Allah disertai dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya cinta syirik. Atau mencintai apa yang dicintai oleh selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti orang Nasoro, ya. Itu kalau pendetanya sudah mengeluarkan fatwa-fatwa. Yang fatwanya itu isinya ialah mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia senang dengan keputusan itu. Ditaati. Padahal jelas-jelas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang semacam ini ikhwan abidin a'azakumullah termasuk melakukan apa ini? Syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah atau mahabbatus syirk. Yakni cinta yang menyebabkan orang ini jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, yakni diibadahi. Seperti beribadah kepada Allah, ya. Diminta-minta seperti minta kepada Allah. Ditakuti seperti takut kepada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Tandingan-tandingan tadi itu dicintai oleh para pengagungnya. Sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa ini? Kesyirikan. Ya. Adapun yang ketiga ialah mahabbatul ma'siyah. Mahabbatul ma'siyah. Yani kecintaan terhadap seseorang yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran syariat. Tapi tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Mencintai seseorang sampai ada pelanggaran syariat, tetapi tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Tingkatnya ialah kemaksiatan, kebid'ahan, atau keharaman yang lainnya. Seperti hubbul bid'ah ashabil bid'ah wal ahwa. Dia tuh senang sekali sama pentolan-pentolan ahlul bid'ah. Ya. Bangga sekali dengan tokoh-tokoh penyesat, tokoh-tokoh bid'ah. Entah itu dai, entah itu kiai, entah itu tokoh masyarakat yang memang menyerukan kebid'ahannya, mendakwakan kebid'ahannya, mengajak orang untuk melakukan kebid'ahannya. Kalau kita cinta sama orang itu, berarti ini menyelisih syariat. Dan ini tingkatannya ialah haram atau termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah benci dengan ahlul bid'ah. Allah juga benci terhadap perbuatannya yang bid'ah itu. Nah, kalau kita malah cinta dengan ahlul bid'ah dan cinta dengan kebid'ahannya, berarti kita sudah tidak lagi selaras dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hubbu ahlil ma'asi, mencintai orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Dicintai setinggi langit, dipuji-puji, ya. Nah, disayang, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Allah benci kepada orang yang berbuat maksiat. Dan Allah juga benci dengan kemaksiatannya. Maka harusnya kita juga benci. Duh, ini kok malah cinta sama orang semacam itu. Senang bergaul dengan orang semacam itu. Maka ini termasuk bentuk kecintaan yang bernilai maksiat. Berat, ya. Nah. Oleh sebab itulah, tidak boleh kita menjadikan ahlul maksiat, ahlul bid'ah sebagai teman dekat. Karena teman dekat itu mesti ada unsur sayang kepadanya, cinta kepadanya, ya. Kalau sekedar itu kenalan, dia tahu namanya, tahu asal-usulnya, enggak masalah, enggak ada ikatan. Tapi kalau sampai dijadikan sebagai sahabat dekat yang kita senang sama dia, sayang sama dia, wah, ini termasuk bernilai kemaksiatan. Atau mencintai harta benda yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran syariat. Saking senangnya dengan yang namanya uang, dia mendapatkan uang itu tidak cukup dengan cara yang halal, tidak puas dengan cara yang halal, tetapi juga sampai menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak puas dengan pekerjaan yang halal, dia juga melakukan pekerjaan yang halal untuk mendapatkan apa ini? Kepuasan dalam mencintai yang namanya apa ini? Harta. Ini tidak sampai kepada kesyirikan, tapi bernilai kemaksiatan, dosa. Dan ini memang kebiasaan kebanyakan manusia. Tapi dicela. Kebanyakan orang senang sama uang. Sampai menghalalkan segala cara. Tapi tercela. Berarti kita gak boleh jadi kebanyakan orang itu. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Kalian cinta dengan harta dengan kecintaan yang cukup besar. Nah, saking cintanya dengan harta, dia sampai melakukan pekerjaan yang dengan pekerjaannya itu dia rela meninggalkan sholat. Yang dengan pekerjaan yang menyebabkan uang dapat tadi itu. Nah, dia sampai rela melanggar aturan-aturan syariah. Ya, ini bernilai maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi, ya. Atau saking cintanya sama anak dan istrinya sampai melakukan pelanggaran syariah. Ya. Dia rela untuk tidak sholat karena diajak oleh istri entah kemana begitu, ya, memilih ajakan istri daripada apa ini, harus sholat begitu. Nah, memilih ajakan suami daripada harus melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya tidak puasa Ramadan untuk melayani kebutuhan suaminya. Allah musta'an. Tidak boleh. Karena kewajiban puasa Ramadan itu wajib yang tidak bisa digugurkan dengan hak suami. Ya? Nah. Baik. Contohnya banyak sekali. Termasuk karena senangnya sama seseorang sampai dia melakukan pelanggaran syariat. Seorang laki-laki senang sama perempuan. Harusnya kalau sudah senang, sudah dinikahi saja. Tapi tidak. Dia kemudian melakukan larangan berkhulwat, berduaan. Padahal belum jadi istrinya. Sudah begitu kumpul kebo, padahal belum jadi istrinya. Itu namanya kecintaan yang menimbulkan apa ini? Kemaksiatan. Mahabbatul maksiat. Dosa. Haram dilakukan. Ya. Baik, semacam itu. Paham ya? Jadi ada yang bertanya, gimana kalau fanatik sama seorang kiai? Sampai apapun kata kiai dituruti, sekalipun melanggar syariat. Wah ini. Termasuk perbuatannya haram. Nggak boleh. Ya. Nah, itu bisa sampai pada tingkat mahabbatus syirik. Bisa sampai pada tingkat mahabbatul maksiat. Pokoknya antara ini dan itu. Nggak boleh. Ya. Nah. Baik. Kemudian yang keempat. Namanya mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah itu namanya kecintaan yang bersumber dari tabiat manusia. Artinya tabiat manusia memang senang dengan hal-hal yang memang menurut keumuman layak disenangi. Seperti harta, senang sama dirinya sendiri, ya. Senang sama keluarga, istrinya, anaknya, wah senang. Kata-kata senang ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja. Namanya mahabbah tabi'iyah. Ya, kita cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama keluarga, senang sama harta kita, senang sama diri kita, ya. Itu boleh. Asalkan berarti itu tidak sampai melanggar aturan syariah. Jadi tadi itu. Kalau ada pelanggaran syariat, dilihat pelanggarannya. Kalau sampai menjurus kepada kesyirikan, kekufuran, yang masuk dalam mahabbatul syirik. Kalau tidak sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan, masuk dalam mahabbatul maksiat. Boleh. Senang sama istri itu boleh. Ya, wajar. Tabiat manusia, senang sama istrinya. Wajar juga. Senang sama anaknya. Wajar suka, senang sama apa ini? Harta yang sudah dihasilkannya dengan cara yang halal tadi itu. Senang. Wajar suka dia senang dan bangga dengan dirinya sendiri. Misalkan ya, sehat. Kemudian juga memanjakan dirinya. Ya, enggak apa-apa. Asalkan tidak sampai ada pelanggaran syariah. Nah, kalau kita kaitkan dengan bab yang kita bahas tadi. Yakni kita disyariatkan untuk mencintai teman-teman kita yang sudah lama bergaul sama kita. Maka kita terapkan kaidah tadi itu. Pada asalnya, mubah, boleh-boleh saja. Bahkan baik, ya. Tapi kalau sampai ada pelanggaran syariat, dilihat tadi itu pelanggarannya, ya. Bisa naik ke tingkat ini, bisa naik ke tingkat itu. Bahkan, kalau kita prinsipnya ialah mencintai teman kita tadi itu karena Allah, berarti masuk dalam mahabbatul ibadah. Nah, wallahu ta'ala al-biswab. Ini tentang macam-macam apa ini? Mahabbah. Dari sini bisa kita ketahui bahwa hukum cinta itu ada yang nilainya ibadah, berpahala. Ada yang haram yang menjurus kepada kesyirikan. Ada yang haram menjurus kepada kemaksiatan. Ada yang sifatnya apa ini? Mubah. Boleh-boleh saja. Nah, kemudian yang perlu diketahui, khanafitina azakum wah, bahwa yang namanya cinta, itu sumbernya ialah apa ini? Hati, jiwa, ya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah dalam kitab Raudatul Muhibbin. Bahwasanya jiwa manusia itu, bila dikaitkan dengan masalah cinta atau sayang, itu terbagi menjadi tiga. Jiwa itu. Ya. Bila dikaitkan dengan masalah cinta atau kasih sayang, itu dibagi menjadi tiga. Yang mana tiga-tiganya ini terus saling menyerang jiwa kita. Nah. Yang pertama, yukhanabitina azabumullah, disebut dengan nafsun samawiyah. Nafsun samawiyah. Jiwa dari langit. Oh, itu namanya. Istilahnya itu qayyim. Jiwa dari langit. Nah. Jiwa dari langit, ya. Nah. Kemudian yang kedua ialah nafsun sabaiyah. Yakni jiwa kebinatang buasan. Nah, jiwa binatang buas. Kalau nafsun samawi itu jiwa-jiwa penghuni langit, ya. Kalau nafsun sabaiyah itu jiwa binatang buas. Jiwa yang memang dimiliki oleh binatang buas. Tidak sekedar binatang, tapi ada buasnya. Ya. Kemudian nafsun syahwaniyah. Atau khayawaniyah. Ya. Yaitu jiwa syahwat binatang biasa. Nah. Masya Allah. Tiga ya. Nafsun samawiyah. Nafsun sabaiyah, nafsun khayawaniyah atau sahwaniyah. Ini ada penjelasannya, ya. Nah, di sini dicontohkan jiwa-jiwa penghuni langit itu, ya, yakni jiwa yang senang untuk mengenal ilmu-ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, senang untuk menjauhi perkara-perkara yang rendah, ya. Senang untuk menyibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jiwa-jiwa penghuni langit. Siapa penghuni langit itu? Malaikat. Malaikat kan tugasnya apa? Ibadah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa ini? Larangan Allah. Sudah tugasnya itu tok. Enggak pernah menyimpang itu malaikat itu, ya. Nah, itu makanya disebut nafsun samawiyah, jiwa-jiwa penghuni langit. Kalau yang dimaksud dengan nafsun sabaiyah, ini jiwa yang sifatnya keras bagaikan binatang buas. Ya. Nah, senang untuk mendolimi orang. Ya. Senang untuk menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi, ya. Senang untuk sombong di hadapan teman-temannya, ya. Nah, kayak singa itu, ya. Singa, ya. Mana raja hutan, ya. Ah, ya kan? Singa itu raja hutan, ya. Siapapun yang berani-berani dekat terkam. Ya. Dia ingin unggul di antara binatang-binatang hutan yang lainnya, ya. Adapun kalau nafsun hayawaniyah atau sahwaniyah, hewan-hewan yang lain yang biasa itu, ya, ya senang makanan, senang minuman, senang untuk menikahi lawan jenisnya. Kerjanya binatang-binatang yang lain. Yang tidak buasan, ya, ya. Kalau yang buaskan di samping ini dan ditambah tadi itu, ya. Nah, yang ini yang biasa-biasa, ya, kayak ya, ayam, ya. Tahu ayam ya? Nah, itu ayam yang biasa ada di rumah kita itu, ya. Nah, itu makan, minum, kemudian menikahi lawan jenisnya, ya. Nah, dengan nikah yang tidak syar'i maksudnya. Ya. Nah, kemudian senang untuk main-main, ya, sesama teman-temannya itu, ya, ada temannya banyak langsung merubuh, ya, nah, demikian. Nah, manusia itu ternyata jiwanya ini diliputi oleh tiga-tiganya. Nah. Kadang orang itu senangnya itu ibadah, mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ya. Nah, maka saat itu jiwanya menyerupai jiwa-jiwa penghuni langit malaikat. Kadang-kadang orang ini memang punya watak buas. Dia itu suka mendoli temannya, mendolimi temannya, suka membanggakan dirinya, suka menjadi orang yang paling berkuasa, yang menginjak-injak orang yang di bawahnya, ya. Wah, saat itu setan, ya, dan binatang buas ada di jiwanya, ya. Ada yang kerjanya itu makan, minum, jima, tidur. Oh, ini jiwa-jiwa hewan. Ya, enggak. Nah, semacam itu. Mana yang lebih dominan? Maka itulah yang menentukan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lebih dominan itu ialah yang pertama, senangnya itu ibadah, senangnya itu belajar agama, senangnya melaksanakan perintah Allah, senangnya meninggalkan arahan Allah, senangnya berbuat baik sama orang lain, maka derajatnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah makan dan minum itu hanya sebatas untuk menyambung hidup. Bukan yang nomor satu, tapi nomor sekian. Yang penting bisa menyambung hidup. Nah, jiwa-jiwa semacam itu ikhwan abidin azakumullah, karena menyerupai jiwa-jiwa malaikat, maka didoakan, didukung penuh oleh para malaikat, ya, akan dimintakan ampun oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Nah, ya. Tentang andil malaikat dalam memperjuangkan jiwa-jiwa yang memang menyerupai jiwa-jiwa mereka. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami ialah Allah, kemudian istiqamah di atas jalannya Allah, maka malaikat akan turun di saat dia sedang menghadapi sakaratul maut. Saat itu malaikat berkata, Allah takhofu, enggak usah takut, wahai jiwa yang mirip dengan jiwaku, ya. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu, karena kamu dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami para malaikat pembela-pembela kalian sewaktu kalian masih di dunia, dan nanti juga di akhirat akan membela kalian. Walakum ma tashtahi anfusukum. Nanti kalian akan diberi oleh Allah apa saja yang membuat senang hati kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu akan mendapatkan apa saja yang kalian siap disiapkan untuknya. Nuzul min ghafur rahim, sebagai kedudukan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kalau yang dominan apa? Nafsun samawiyah, ya. Ya, cintanya ya cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta Islam, ya. Nah, sakep ini. Tapi kalau yang dominan itu ya itu nafsun sabaiyah, jiwa buas seperti binatang buas, maka pembela-pembela mereka ialah syayatin, setan-setan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kebenaran menuju kepada kegelapan, kegelapan kesesatan. Nah. Ya, dibikin total, dibikin sombong, dibikin hasad, dibikin suka mendolimi orang, dibikin terus macam-macam seperti binatang itu ya. Bikin berani melanggar aturan. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Loh, sifat-sifat puas. Ya, ditanamkan oleh syaitan. Nah. Di sini disebutkan dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 63. Tallahi demi Allah. Laqad arsalna ila umamin min qablika. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu seorang rasul. Ya. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ternyata umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad SAW, amalan mereka itu dihias-hiasi oleh syaitan, seolah-olah baik, padahal itu ialah amalan yang jelek, amalan syaitan. Fawwa waliyuhumul yaum. Dan syaitan itu adalah wali mereka sekarang ini di hari kiamat. Pembela-pembela mereka di hari kiamat. Dibela mati-matian supaya masuk neraka. Ah, begitu. Dibela mati-matian dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti supaya masuk apa ini? Neraka sama-sama begitu. Oh, ya. Nah, perjuangkan setan, bukan didoakan. Dibisik-bisiki terus supaya semakin jauh dari syariat, semakin berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beraninya binatang-binatang buas melanggar aturan-aturan yang ada di sekitarnya. Enggak boleh bunuh anak kecil, dimakan malah anak kecil. Enggak boleh mendolimi orang, malah dia ada orang, ada binatang dicakar, di terkam macam-macam ya. Nah, waliyadubillah, jangan sampai kita menjadi yang kedua ini. Yang ketiga, nafsun hayawaniyah atau syahwaniyah. Ya, pembela-pembela mereka itu tidak lain ialah jiwa-jiwa mereka yang kotor, yang rendah. Ya, karena enggak mungkin binatang itu membela mereka. Ya, nah. Kecuali memang jiwa mereka kotor sampai kemudian niru binatang begitu loh. Binatang enggak bisa ngomong. Enggak bisa bisik-bisik seperti setan itu. Ya. Tapi anehnya mereka niru. Perbuatannya apa ini? Hewan, binatang, ya. Kerjanya itu makan sepuasnya sampai jebol perutnya. Gak puas dengan makanan yang halal, makanan yang haram dicaplok juga, ya kan? Ya kayak ayam itu kan begitu. Gak puas dengan jagung, ya, nah, tai ya makan. Ya enggak? Iya. Ya. Iya, tai. Kan gitu, ya. Nah, kucing, coba. Gak puas makan ikan, tikus terkam. Ya, sudah, apalagi. Minuman juga begitu. Kerjanya tuh minum sampai mendem. Tak puas dengan yang halal. Yang haram diterjang. Maksudnya yang halal gak tahu. Kamusnya kambing gak? Yang halal itu mungkin selain mahramnya. Kambing kan punya mahram. Ibunya sama saudara. Susuan atau sekandung gitu ya. Nah, ternyata enggak puas. Ibunya dihamili juga. Kambing. Ya kan? Saudaranya dihamili juga. Kambing. Ya? Nah, kerjanya seperti itu. Allahul musta'an. Manusia niru. Enggak puas dengan istrinya. Cari yang lainnya. Yang haram. Ya? Jiwa-jiwa semacam ini. Jiwa rendahan. Yang memang tidak ada yang mempengaruhinya. Kecuali memang rendah sekali. Sampai gak mampu untuk apa ini? Mengatur dirinya apa ini? Sendiri. Jadi kerja itu makan, tidur. Makan, minum, tidur. Kemudian main, mati. Sudah itu tak ya. Naam. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada ini binatang ternak. Mengapa dikatakan lebih sesat? Ya karena binatang ternak itu enggak punya akal pikiran, sehingga pantas kerjanya seperti itu. Nah ini manusia dikasih akal pikiran, kerjanya kok malah sama dengan yang tidak punya akal pikiran, berarti lebih sesat daripada ini binatang ternak. Nah, taib, ikhwan fillah a'azakumullah. Sebetulnya pembahasan kita masih panjang tentang tanda-tanda seorang itu cinta sama seseorang. Ada orang yang pintar menyembunyikan rasa cintanya kepada seseorang. Tetapi sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandai dia menyimpan perasaannya ketahuan juga. Khususnya bagi yang sudah ahli dalam masalah cinta. Ya, nah. Nah, ini disebutkan semuanya secara tuntas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahutaala dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Ya. Nah, taman orang yang sedang jatuh cinta, ya. Tentunya tadi dengan pembagian empat cinta tadi itu. Ini diterapkan kepada yang halal atau yang haram, begitu aja, ya. Nah, insyaallah kalau tidak ada halangan atau udzur akan saya sampaikan tanda-tanda cinta tadi itu pada kesempatan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada sesuatu tidak sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.